Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Tayyib, kita bacakan syubhat yang berikutnya dari beberapa syubhat yang diuraikan oleh ma'alif rahimahullah. Berikut bantahan terkait syubhat tersebut. Walil musyrikina syubhatun ukhra, dan orang-orang musyrikin masih memiliki syubhat yang lainnya. Setelah sekian syubhat beliau bantah dan beliau jelaskan sisi kelemahan dari masing-masing syubhat tersebut, namun ternyata orang-orang musyrikin masih memiliki syubhat yang lainnya untuk membantah ahli tauhid, disebabkan karena dakwah tauhid mereka dan celaan ahli tauhid kepada orang-orang syirik dan perbuatan kesyirikan mereka. Nah, kita bacakan syubhat yang mereka miliki adalah yaqulun, mereka mengatakan innan nabiyya, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam angkara ala Usamah, mengingkari perbuatannya Usamah ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Kisah Usamah bin Zaid ketika membunuh seorang musyrik, yang sebelum beliau membunuh orang musyrik ini, dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ketika dia terbunuh, maka berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau marah dengan keras Usamah ibni Zaid atas perbuatan yang dilakukannya. Dalil dan kisah ini adalah kisah yang sahih, diriwayatkan di dalam beberapa periwayat oleh perawi hadis, di antaranya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Al-muhim, mereka orang-orang musyrikin berdalil dengan hadis ini untuk membantah ahli tauhid. Nah, mereka mengatakan lihat di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan Usamah bin Zaid ketika beliau membunuh seseorang musyrik yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, untuk membenarkan keyakinan mereka bahwasanya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini tidak kafir, walaupun pada dirinya mengamalkan amalan-amalan kesyirikan dan yang semisalnya. Dan membantah ahli tauhid dengan dalil ini, ketika ahli tauhid menyampaikan bahwasanya orang-orang musyrik adalah seorang yang kafir, ayat-ayat yang berisikan ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran tentang bahaya syirik terkena kepada mereka. Ini ahli syirik, orang-orang musyrikin menjadikan hadis dalil kisah Usamah bin Zaid sebagai dalil mereka untuk membantah ahli tauhid. Sehingga ini termasuk dari syubhat, kelanjutan dari syubhat yang sebelumnya. Mereka beranggapan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ini tidak kafir, tidak kafir, walaupun pada dirinya mengamalkan amalan-amalan kesyirikan. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, wa ahaditsa ukhra, dan hadis-hadis yang lain, fil kafi amman qalaha, yang berisikan perintah agar seorang menahan diri dari orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai, dan yang semisalnya. Nah, wa muradu haula'il jahlah, dan disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, dan yang dimaukan oleh orang-orang jahil yang musyrik ini dengan dalil-dalil yang tadi disebutkan, anna man qala la yukaffar, bahwasanya seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan. Wala yuqtal, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Walau fa'ala ma fa'ala, walaupun dia telah melakukan apa yang telah dilakukannya. Nah, ini dalil mereka untuk membantah ahli tauhid. Ini perlu untuk kita ketahui secara bersama, dan ini termasuk syubhat yang apabila seseorang tidak memiliki ilmu untuk membantah syubhat ini, maka nantinya dia akan terkena, terpapar efek dari syubhat ini, yang nantinya dia akan menyalahkan ahli tauhid dan bergabung bersama ahli syirik, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Nah, kita bacakan penjelasan dari Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa qawluhu, dan maksud dari perkataan muallif lil musyrikin syubhatun ukhra, yakni maksudnya adalah al musyrikin al musyabbihin, orang-orang musyrik yang berkeinginan untuk menyampaikan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, sehingga membuat rancu seorang yang mendengarkannya akan bahaya kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, karena antum ribut, tambah lagi sampai angka panjang di angka 3 ya, untuk 1, 2, 3 itu bonus. Angka panjang di angka 3. Kalau ribut lagi, nah, turun lagi nanti. Disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ma'a ma sabaqa min asyubhat. Syubhat ini mereka miliki bersamaan dengan syubhat-syubhat yang lain yang telah lewat bantahannya. Sehingga ternyata orang-orang musyrikin zaman sekarang memiliki syubhat yang banyak untuk membenarkan perbuatan kesyirikan mereka dan menyalahkan serta memerangi ahli tauhid, dan menyampaikan dengan syubhat ini ke mereka awamul muslimin, sehingga diharapkan para awamul muslimin terpengaruh dengan syubhat mereka dan menjadi sama seperti mereka di dalam memerangi, membenci ahli tauhid dan dakwah at-tauhid. Ini ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata orang-orang di belakang kita demikian gigih melancarkan sekian syubhat, melancarkan dan membuat sekian pertemuan-pertemuan, majalah-majalah, baik sifatnya bisa dibaca melalui kertas-kertas ataukah dengan melalui sarana internet. Ini demikian banyak di zaman kita saat ini musuh-musuh tauhid menyampaikan sekian syubhat-syubhat mereka ke tengah-tengah awamul muslimin. Sehingga ini PR bagi kita ahli tauhid, terkhusus ahli sunnah, untuk lebih bersemangat mendakwahkan tauhid, lebih bersemangat mengkaji at-tauhid, dan bersemangat untuk menyelamatkan umat ini dari genggaman tipu daya makar mereka ahli syirik yang berupaya untuk memadamkan dakwah tauhid dan membenci dakwah tauhid tersebut. Nah, al-muhim dari uraian yang dijelaskan oleh Ma'alib rahimahullah, mereka orang-orang musyrikin menjadikan kisah hadis Usamah ibn Zaid membantah ahli tauhid. Nah, yaitu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam angkara ala Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, yaitu kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika beliau membunuh seorang musyrik yang orang musyrik ini telah mengucapkan sebelumnya kalimat la ilaha illallah. Naam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Usama dan mengatakan aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kamu membunuh dia setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bahkan disebutkan dalam riwayat tersebut, wa mazala yukarriruha alaihi salatu wassalam ala Usama hatta qala Usama ma tamannaitu anni lam akun aslamtu ba'du. Disebutkan dalam riwayat tersebut, senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kalimat tersebut, aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Nah, terus diulang-ulang oleh Rasul, beliau sampaikan kepada Usamah ibn Zaid mengingkari apa yang telah dilakukannya. Hingga Usamah bin Zaid mengatakan tamannaitu anni lam akun aslamtu ba'du, hingga saya berangan-angan, berkeinginan, berharap kalaulah semisal saya sebelumnya belum masuk Islam, sebelum melakukan perbuatan tersebut masih musyrik, masih kafir, nah baru masuk Islam. Karena tentulah berbeda perbuatan sikap Rasul kepada seorang yang baru masuk Islam dengan seorang yang sudah lama masuk ke dalam al-Islam. Nah, menunjukkan demikian keras peringatan Rasul kepada Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, demikian pula dalil yang berikutnya, mereka menjadikan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kisah Usamah bin Zaid juga kisah yang sahih diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini dua dalil yang beliau uraikan, dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menjelaskan wajibnya kita untuk menahan diri dari seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun ternyata dalil ini dipakai oleh mereka para musyrikin bukan pada tempatnya. Mereka gunakan untuk membantah dakwah tauhid, menyalahkan ahli tauhid, disebabkan karena menuduh seseorang yang sholat dikatakan kafir, menuduh seseorang yang berpuasa mengucapkan la ilaha illallah dikatakan musyrik, disebabkan karena percaya kepada kuburan, percaya kepada benda-benda keramat, percaya kepada cincin-cincin dan gelang-gelang yang nantinya ketika dikenakan akan bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala. Naam. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini termasuk dari kejahilan. Sehingga beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin yang menyampaikan syubhat ini beliau namai dengan penamaan al-jahalah. Haula'il jahalah, mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti makna hadis Rasul, tidak bisa mendudukkan satu hadis pada tempatnya, bahkan menjadikan setiap hadis dan ayat Al-Quran sebagai hujjah untuk perbuatan-perbuatan mereka, sehingga mereka paksakan hadis-hadis ini untuk kemudian membenarkan perbuatan mereka dan keyakinannya. Ini ciri-ciri orang-orang yang di dalam dirinya terdapat penyimpangan demikian. Mereka berupaya untuk memelintirkan nas Al-Quran dan hadis agar supaya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keyakinannya. Wal'iyadzubillah, tanpa ada pentafsiran dari salaf, tanpa ada penyebutan pentafsiran dari mereka para imatul Islam hadis tentang makna yang diinginkan oleh mereka. Kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah, wa amsalu dzalika min al-ahadits, dan yang lainnya dari hadis-hadis yang lain. Allati yastadiluna biha ala anna man qala la ilaha illallah la yukaffar. Mereka berdalil dengan kisah hadis-hadis ini bahwasanya seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh untuk dikafirkan. Nah, padahal di awal pembahasan telah kita uraikan termasuk dari pembatal keislaman adalah kesyirikan. Syirik adalah penyebab seseorang itu kafir, menunjukkan demikian besarnya dosa kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diturunkannya Al-Qur'an, diutusnya Rasul adalah dalam rangka untuk memerangi kesyirikan tersebut. Naam. Waqatilul musyrikin kafah, atau dalam ayat yang lainnya waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Naam. Wala yuqtal, tidak boleh untuk diperangi, wa in kana ala syirki min jihatin ukhra, walaupun pada diri mereka ada perbuatan kesyirikan dari sisi yang lain. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan hadza min al-jahlil 'azim, ini adalah termasuk dari kejahilan yang besar. Jahil tentang makna hadis, dia tidak faham hadis Rasul sehingga ditempatkan bukan pada tempatnya. Falaisa qawlu la ilaha illallah munjiyan min azabin nar mukhlishan lil insan min asyirki idza kana yusyriku min jihatin ukhra. Ketahuilah sesungguhnya ucapan la ilaha illallah tidak bisa menyelamatkan seseorang dari azab neraka jahannam, dan bisa menyebabkan seseorang terselamatkan dari adab tersebut apabila pada diri orang ini masih ada kesyirikan dan melakukan kesyirikan dari sisi yang lain. Nah, sehingga ucapan la ilaha illallah tidak bisa menyelamatkan seorang dari adab neraka jahanam, tidak bisa membersihkan seorang dari perbuatan kesyirikan apabila pada diri orang ini memiliki perbuatan kesyirikan dari sisi yang lain. Nah, artinya ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullah, Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah di sini menunjuk, menjelaskan kepada kita seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa terjatuh ke dalam azab neraka jahanam dan bisa terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa terjatuh ke dalam azab neraka jahanam bila dia melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran dan yang semisalnya, dan bisa pula terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mesti suci hatinya, tidak mesti dia dijamin masuk ke dalam al-jannah. Naam, tidak mesti demikian, karena itu seluruhnya berhubungan dengan keyakinan dan amalan-amalan orang-orang yang mengucapkannya. Sehingga apabila seseorang terjatuh ke dalam kekafiran walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dikafirkan dia. Apabila seorang melakukan perbuatan kesyirikan walaupun mengucapkan la ilaha illallah, maka kita katakan dia musyrik. Dia seorang yang musyrik, telah membatalkan ucapan la ilaha illallah, menjadi batal disebabkan karena perbuatan kesyirikan yang dia amalkan. Ini yang benar. Kita sebutkan penjelasan dari Ma'alif rahimahullah ketika membantah syubhat ini. Wa fayuqal liha ula'il musyrikin al-juhal, maka kita katakan sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin yang jahil ini. Bantahan yang pertama beliau menyebutkan ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahud wa sabbahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. orang-orang Yahud itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dijadikan sebagai tawanan-tawanan perang dalam keadaan mereka orang-orang Yahud di kala itu mengucapkan la ilaha illallah, mempersaksikan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang disembah tidak selainnya, sehingga mereka dikatakan orang-orang Yahud. Berbeda dengan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa andil dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang musyrik. Sehingga ada ahlul kitab, ada al-musyrikin. Kedua-duanya kafir disebabkan karena pada diri mereka terdapat keyakinan-keyakinan yang kafir yang berseberangan dengan Islam. Sehingga Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, siapa mereka? Allah perinci, min ahlil kitab wal musyrikin, dari kalangan ahlul kitab yaitu Yahud dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidan fiha, mereka di neraka jahannam kekal abadi di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang Yahud ketika itu mengucapkan la ilaha illallah, meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa Rasul memerangi orang Yahud, menjadikan mereka sebagai tawanan perang? Disebabkan karena mereka mengingkari Rasul sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, kufur kepada Rasul, tidak beriman kepada Rasul. Ini sebab kenapa orang-orang Yahud diperangi oleh Rasulullah dan dikatakan sebagai seorang yang kafir, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini bantahan yang pertama. Yang kedua kata mu'alif, wa anna ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena peperangan melawan Banu Hanifah itu terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau tepatnya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga yang memerangi Banu Hanifah adalah sahabat Rasul. Bahwasanya para sahabat Rasul mereka memerangi Banu Hanifah, wahum yashaduna alla ilaha illallah, dalam keadaan mereka ketika diperangi oleh sahabat Rasul mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, mereka mengucapkan Muhammad adalah utusan Allah. Mereka sholat, yusolun, mereka sholat sebagaimana kaum muslimin sholat pada umumnya. Wa yadda'una al-islam, mereka menganggap diri mereka ketika itu Islam. Tapi kenapa mereka diperangi? Karena mengangkat Musailamah al-Kadzab, kedudukannya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini setelah wafatnya Rasul, Musailamah itu Allah jadikan sebagai nabi, sebagai rasul mereka, dalam keadaan mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, masih sholat dan mempersaksikan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bantahan yang kedua. Nah, Syekh Mu'alif di sini membantah orang-orang musyrikin tersebut dari dua sisi yang baru kita sebutkan. Perbuatan Rasul memerangi orang Yahud ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan perbuatan sahabat Rasul memerangi Banu Hanifah dalam keadaan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga jelas bahwasanya mereka orang-orang musyrikin yang beranggapan dengan hadis Usama bin Zaid untuk mendukung keyakinan mereka, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak musyrik, tidak kafir walaupun melakukan kesyirikan, adalah satu anggapan yang tidak benar, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, tidak pula sebagaimana yang difahami dan dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila perbuatan mereka tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, menunjukkan itu murni dari hawa nafsunya. Itu murni dari hawa nafsunya. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai prioritas untuk dengannya menjadikan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah agar sejalan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka. Nah, kemudian bantahan yang ketiga adalah wa kadzalika allazina harraqahum Ali bin Abi Thalib bin nar, demikian pula orang-orang yang dibakar, dibunuh dengan cara dibakar oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menuhankan Ali dan mempercayai Ali itu sebagai Tuhannya. Wal'iyadz billah. Nah, ini beliau membantah dari ketiga kisah dari syubhat ini dengan kisah, tiga kisah yang tadi disebutkan. Wa qawluhu, kita bacakan penjelasan dari Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa yuqal li ha'ula'il musyrikin al-juhal, hadza jawabu syubhah allati awradaha ha'ula'il juhal fi ma sabaqa wa jawabuha bima yadi. Ini kalimat berisikan jawaban bantahan terhadap syubhat tersebut yang disampaikan oleh orang-orang juhal dari kalangan musyrikin, dan jawaban perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, awalan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wa sabbahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahud, menawan mereka dalam keadaan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ternyata benar seperti yang difahami oleh orang-orang musyrikin yang jahil tersebut, maka tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerangi orang Yahud. Beranggapan orang-orang Yahud juga sama seperti kita kaum muslimin, tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh dikafirkan. Kalau demikian, ketika mereka terkalahkan, tidak boleh para pasukannya dijadikan sebagai tawanan-tawanan perang. Karena tawanan-tawanan perang hanya diterapkan apabila musuh tersebut dari kalangan orang-orang kafir. Nah, menunjukkan perbuatan Rasul demikian menyalahi pemahaman mereka tentang hadis Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Tsaniyan, yang kedua, anna sahabah qatalu bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah. Para sahabat, mereka memerangi Bani Hanifah dalam keadaan mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka juga mengucapkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yusallun wa yad'una annahum muslimun. Mereka salat dan mereka menganggap diri mereka itu masih muslim, tapi diperangi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian kita katakan pula sahabat Rasul salah karena memerangi orang-orang yang salat, memerangi orang-orang yang masih mengucapkan dua kalimat syahadat? Apakah demikian anggapannya, mereka salah memerangi orang-orang muslimin? Ini tentu kejahilan yang berikutnya. Tentu kita yakini perbuatan sahabat Rasul adalah perbuatan yang benar sesuai dengan apa yang mereka fahami dari ilmu yang mereka dapatkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, thalithan, yang ketiga, annalladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang dibakar oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kanu yashhaduna la ilaha illallah, mereka ketika itu juga mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, apakah kita juga menyalahkan perbuatan Khalifah Ali? Jawabannya tidak. Tidak ada yang menyalahkan perbuatan Khalifah Ali bin Abi Thalib, tidak para sahabat, tidak pula orang-orang yang selain mereka dari kalangan para ulama. Yang diperselisihkan adalah tentang perbuatan Ali bin Abi Thalib ketika itu membakar orang tersebut. Sebagian tidak menyetujui perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika membakar mereka dengan api, karena hadis Rasul yang menyatakan tidak boleh seseorang mengazab satu makhluk dengan api kecuali Allah tabaraka wa taala. Nah, sehingga khilaf melihat dari sisi cara membunuhnya. Adapun dibunuhnya mereka, ini sepakat para sahabat dan para ulama hingga zaman kita saat ini bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan kekafiran yang menyebabkan akhirnya halal darahnya, boleh untuk kemudian kita tumpahkan darah mereka walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini tiga jawaban yang diuraikan oleh mu'alif rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan, kita bacakan perkataan mu'alif, haula'il jahlah muqirruna, dan orang-orang musyrikin yang jahil ini mereka menetapkan anna man ankarul ba'tha kafara, bahwasanya seseorang yang mengingkari hari kebangkitan kufira, dia dikafirkan, dia dikafirkan. Wa qutila, dan diperangi, dibunuh. Walau qala la ilaha illallah, walaupun pelakunya mengucapkan la ilaha illallah. Ini sekarang mu'alif hendak menyebutkan kepada kita sisi bantahan yang berikutnya, yaitu melihat dari sisi keyakinan-keyakinan mereka di dalam menerapkan kaedah kekafiran pada diri seseorang. Nah, orang-orang musyrikin tersebut, mereka beranggapan seorang yang mengingkari hari kebangkitan kafir walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Kita tidak memandang, ditinjau dari sisi benar tidaknya syubhat tersapa namanya keyakinan tersebut, tapi mu'alif hendak menyebutkan kepada kita dengan apa yang mereka ulaikan, menunjukkan kepada kita bahwasanya penerapan kekafiran di sisi orang-orang musyrikin ini adalah penerapan yang tidak tepat, terjadi kontradiktif antara sebagian dengan sebagian yang lain. Wa anna man jahada syai'an min arkanil islami kafara kufira wa qutila walau qalaha, dan menurut mereka juga seseorang yang mengingkari salah satu dari rukun Islam, apakah itu sholat, apakah itu puasa, atau itu zakat, atau itu haji, mereka sepakat orang-orang musyrikin pelakunya kufur, dibunuh, diperangi walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Nah, orang-orang musyrikin yang jahil demikian keyakinannya, dan memang demikian ahli sunnah mendukung keyakinan mereka, karena demikianlah penunjukan dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan praktek mereka para ulama dan para sahabat dan para ulama pada generasi-generasi setelah mereka. Nah, namun yang diinginkan oleh Ma'alib rahimahullah ketika menyebutkan keyakinan mereka ini adalah fakaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an minal furu' wa tanfa'uhu idza jahada tauhid alladhi huwa aslu dinir rusuli wa ra'sihi. Maka dengan urian yang tadi disebutkan, mereka sepakat orang yang mengingkari hari kebangkitan kafir walaupun mengucapkan la ilaha illallah, mengingkari sholat kafir walaupun mengucapkan la ilaha illallah diperangi pelakunya, mengingkari zakat, puasa, haji juga demikian kafir, diperangi walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Namun kenapa dengan keyakinan-keyakinan tersebut mereka beranggapan perkara-perkara furu' yang ada di dalam Islam seperti sholat, seperti zakat dan yang semisalnya ini menyebabkan ketika diingkari kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat untuk pengucapnya. Adapun ketika pelakunya mengingkari tauhid yang itu adalah agama Rasul dan paling pokoknya, dikatakan bermanfaat kalimat la ilaha illallah bagi pengucapnya. Ini tentu termasuk dari kesalahan. menerapkan kaedah bukan pada tempatnya. Seharusnya kita balik. Seharusnya kita balik. Naam. Apabila seseorang itu dikatakan kafir ketika dia mengingkari sholat, ketika dia mengingkari haji, ketika mengingkari puasa, maka terlebih lagi kalau semisal yang dia ingkari adalah pokok dari Islam, pokok dari dakwah Rasul, dari seluruh Rasul-Rasul Allah Taala, yaitu tauhid, maka tentu lebih lagi kita katakan ini adalah sebab yang apabila seorang mengingkarinya menyebabkan dia kafir, diperangi dan keluar dari al-Islam. Ini seharusnya demikian. Sehingga yang benar adalah keterbalikan dari apa yang mereka yakini tersebut. Nah, kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini sudah azan kah? Ya fadhal antum azan dulu, setelah azan kita teruskan sebentar. Fadhal. Bismillah, tayyib, kita lanjutkan sedikit. Perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebagai komentar dari jawaban mu'alif rahimahullah. Wa qawluhu ha'ula'il jahla muqiruna anna man ankara al-ba'atha ila akhir al-kalam, hadha ilzamun li ha'ula'il juhal wa ihtijajun 'alaihim bimithli ma qalu bihi. Ini termasuk dari konsekuensi yang harus diterapkan oleh orang-orang jahil ini dan sebagai hujjah atas mereka dengan semisal apa yang telah mereka ucapkan sebelumnya. Faqad qalu, mereka sungguh telah mengucapkan, inna man ankara al-ba'tsa fa innahu yuqtalu kafiran. Seseorang yang mengingkari hari kebangkitan, dia dibunuh, diperangi disebabkan karena telah kafir. Nah, mereka mengucapkan demikian. Wa yaquluna, mereka mengatakan, wa man jahada wujuba syai'in min arkanil Islam fa innahu yuhkamu bi kufrihi wa yuqtalu wa in qala la ilaha illallah. Mereka juga mengucapkan, seseorang yang mengingkari kewajiban salah satu dari rukun-rukun Islam, mengingkari kewajiban salat, mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban haji dan zakat, dihukumi kafir, diperangi walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Nah, fakaifa la yukaffar wa la yuqtal man jahada tauhid allazi huwa asasuddin. Maka terus bagaimana tidak kita kafirkan dan tidak kita bunuh mereka, orang-orang yang mengucapkan yang mengingkari tauhid. Nah, bagaimana tidak dikafirkan, bagaimana tidak diperangi seseorang yang mengingkari tauhid, yang itu adalah asas agama ini, walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Artinya dalam perkara-perkara yang mereka sebutkan, mengingkari sholat saja bisa dikatakan kafir, diperangi pelakunya walaupun mengucapkan la ilaha illallah, maka tentu dalam perkara tauhid lebih ditekankan. Nah, afala yakunu hadha ahaqqu bitakfiri mimman jahada wujub as-salah aw wujub az-zakah wa hadha ilzamun sahih la mahida anhu. Bukankah orang yang seperti ini lebih berhak untuk kita kafirkan dibandingkan seseorang yang mengingkari kewajiban salat saja atau kewajiban zakat saja? Dan ini adalah konsekuensi yang benar yang tidak ada bantahan darinya. Nah, sehingga beliau menguraikan makna dari penjelasan al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Di sini ada beberapa pertanyaan, kita jawab sebagainya saja insyaallah. Afan Ustaz, teman saya dulu pernah bermimpi masuk surga. Apa takwil dari mimpi tersebut? Masya Allah. Nah, sebagian mimpi itu dilatar belakangi oleh banyak faktor seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama. Termasuk diantaranya adalah ketika seorang sedang mengharapkan sesuatu, ya kan, mencita-citakan sesuatu. Antum berencana 2 hari lagi mau umroh, ya kan? Sampai terbawa mimpi itu kan perkara yang wajar. Seakan-akan sudah di pesawat, seakan-akan sudah tawaf melihat Ka'bah, padahal oh masih belum, sisa 2 hari lagi padahal. Ini bisa yang demikian. Sehingga bisa yang dimaksudkan di sana adalah demikian, seorang mengharapkan masuk ke dalam al-jannah sampai akhirnya dia terbawa ke dalam mimpi. Adapun dengan mimpi yang seperti ini kemudian akhirnya dijadikan dalil dia bakalan masuk ke dalam al-jannah, ini perkara yang tidak benar. Karena dalam bab syahadah, mempersaksikan seseorang sebagai ahli jannah atau ahli nar harus sesuai dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Naam, yaitu ketika Rasul mengatakan si fulan termasuk ahli jannah, maka baru kita bisa mengetahui dan mengucapkan oh benar si fulan ahli jannah karena Rasul mengatakan demikian. Si fulan ahli nar karena Rasul mengatakan demikian, kita mengetahuinya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika Rasul wafat, maka yang ada hanya sekedar harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan oleh masing-masing manusia. Naam. Sehingga kita doakan dan itu sekedar harapan agar seseorang masuk ke dalam al-jannah. Mengolok-olok seorang muslim itu hukumnya haram. Mengolok-olok seorang muslim itu hukumnya adalah haram. Nabi menyebutkan bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang terjatuh ke dalam perbuatan kejelekan ketika dia merendahkan seorang muslim, belum sampai mengolok-olok dia. Kalau mengolok-olok itu kan jelas dia merendahkan, ya mungkin mencibir, mungkin terlihat dari mimiknya, kan disebutkan dalam Al-Quran, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi mereka orang-orang yang humazah dan lumazah, yang mengolok-olok seseorang dengan mimiknya atau dengan lisannya. Mimiknya, mungkin dengan mengerlingkan mata, dengan cibiran. Ini termasuk dari perbuatan yang diharamkan di dalam Al-Islam. Sehingga jangan seorang bermudah-mudahan dalam bab tersebut. Apa hukumnya berjual beli di tempat acara yang mana di sana banyak dilakukan perbuatan kebid'ahan dan kesyirikan kepada Allah? Ini dilihat, kalau semisal antum melakukan jual beli tersebut bertepatan dengan acara-acara syirik, acara-acara bid'ah, maka sebaiknya ditinggalkan, cari lokasi yang lain. Nah, cari lokasi yang lain. Terkhusus perbuatan kebid'ahan, kalau lah semisal tempat tersebut mungkin aula, apa namanya, lapangan kah, yang semisalnya yang kadang sewaktu-waktu memang digunakan untuk praktek-praktek yang demikian, selama tidak ada kebid'ahannya, wallahu a'lam bishawab, boleh antum berjualan di tempat tersebut. Adapun di tempat kesyirikan, baik berjualan atau tidak, ini sebaiknya ditinggalkan. Mungkin kuburan, ya kan, biasa diziarahi oleh orang-orang yang berziarah, antum jualan cilok, jualan salom di situ, ini jangan. Cari tempat jualan yang lain. Itu yang membeli barang dagangan antum adalah orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Nah, antum tinggalkan mereka, jangan sampai nantinya ketika turun azab antum terkena azab tersebut. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Sebagaimana hadis ketika ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, Allah binasakan mereka dari awal sampai akhir pasukan tersebut. Dalam keadaan di tengah-tengah mereka ada yang sekedar berjualan, berdagang, bukan termasuk dari pasukan tersebut. Namun pada hari kiamat Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan niatan-niatan mereka. Disebutkan dalam hadis, seorang yang melakukan sholat rawatib, Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam al-jannah. Pertanyaan, apakah seorang yang tidak sholat rawatib, tidak sholat sunnah rawatib, tidak ada rumah di dalam al-jannah nanti? Jawabannya, ya tetap ada rumah. Namun untuk seseorang yang melakukan sholat sunnah rawatib, memiliki keutamaan, Allah bangunkan untuknya rumah-rumah di dalam al-jannah. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang makna hadis ini. Namun yang rajih, seperti yang dirajihkan oleh beberapa di antara mereka para ulama, bahwasanya makna hadis ini terkena kepada seseorang yang melakukan konsekuensi dari hadis tersebut walaupun sekali. Karena Rasul menyatakan, man shala fil yaumi 12 raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Sehingga hadis ini terkena kepada seseorang yang telah melakukan konsep dari hadis ini walaupun sehari saja, Allah bangunkan untuknya satu rumah di dalam al-jannah. Ketika di hari yang setelahnya dia tidak sholat, hari yang berikutnya dia sholat lagi, Allah bangunkan lagi rumah yang lain di dalam al-jannah, demikian seterusnya. Ini makna yang dirajikan oleh beberapa di antara mereka para ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ada pula di antara mereka yang mentafsirkan makna hadis ini terkena kepada seorang yang terus menerus mengamalkannya. Wallahu a'lamu bishawab. Bagaimana cara membantu orang-orang yang menganggap dirinya sudah mencapai tingkatan ma'rifat? Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu tingkatan yang dengannya seseorang sudah sama dengan Allah, dalam arti kata tidak terbebani lagi menjalankan syariat-syariat yang ada di dalam Islam, sehingga tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, zakat dan yang semisalnya, karena sudah sama tingkatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian mereka mengatakan al-'abdu rabbun wal 'abdu rabbun ya laita syi'ri manil mukallafu. Apabila seorang hamba sudah menjadi rob itu sudah menjadi hamba, maka duhai siapakah seseorang yang terbebani untuk menjalankan syariat ini. Ini keyakinan kufur, keyakinan al-ittihad yang beranggapan seorang makhluk ini bisa menjelma dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini keyakinan yang salah, yang batil. Tidak ada dalil satupun dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang keyakinan tersebut. Adapun bantahannya sangat panjang, sangat lebar. Di antaranya adalah tidak satupun sahabat Rasul yang memiliki keyakinan tersebut. Sahabat Rasul ini yang sudah dijamin masuk ke dalam Al-Jannah, mereka masih sholat, mereka masih puasa, bahkan mereka kita menjumpai orang-orang yang antusias untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, law kana khairan la sabaquna ilaihi. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu, hafizakumullah.